Boleh, potong-potong je. Buat-buat. Ada putih-putih lewat sekali. Ya, saya berada di kelas 11. Kelas cantik tapi bisnis. Ni apa tu cik? Bunyi apa tadi tu? Tu. Tu korak. Wei, Rono, potong tiga pula. Test. Nanti yang putih lah yang itu. Korak tu je potong. Terus ada lam yang hari ya, ini aku malas juga. Hari. Yang kata muhadam, yang kata murab, yang kata bulgain. Adil. Ada Ron, cik, ada.